بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، kita lanjutkan insyaallah kajian al-qawaid al-mufla. Yang kali ini insyaallah di masih di al-qawaid as-sabi'ah dari qawaid asma'illah ta'ala yang ar-rabi'. Yes, sahih. Al-qa'idah as-sabi'ah an-naw' ar-rabi', macam yang keempat. Ay yustaqqa min ismi min asma'ihi asma'an lil asnam. Ya, baik. Itu sahih. Silakan yang biasa baca, fadhol. Benar atau tidak? Benar kan? Ya. في اشتقاق العز او يا في اشتقاق من الله على اهل القبلين، وسمهم بها اصناما، وذلك لان اسماء الله تعالى متصف به بقوله تعالى: ولله اسماء الحسنى فدعوه بها. وقوله: الله لا إله إلا هو من أسماء. وقوله: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. وكما اختص في العبادة وفي ألوهية الحق وبأن له ما في السماوات والأرض، فهو مختص في الأسماء الحسنى. فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله وحركاته بجميع أنواعه محرم، لأن الله تعالى بدل لأن الله تعالى نجد الملحدين بقوله: بدل الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومنهم ما يكون شركا كفورا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. طيب، ini sedikit beda antara yang tadi antum baca dengan beberapa teks di sini. Anda ada tiga teks di sini. Ya, adapun kalimat walilhadu bijami'i anwa'ihi muharram di dua teks yang Anda ada tidak ada, tapi di teks yang ini ada. Ya, jadi agak berbeda sedikit. Antum belum punya kitabnya? Ini. Ambil. Baik. Kok bisa nih di poin yang di sebelah sini ini? Hah? Ikhwah, di sebelah sini penuh. Ayo. Taib ar-rabi' an yushtaqqa min asma'ihi asma'an lil asnam. Nah, di antara bentuk ilhad, dan ini ilhad yang terakhir dari empat macam ilhad, an yushtaqqa min asma'ihi asma'an lil asnam. Ya, di yushtaq, yaitu diambil dari nama-nama Allah min asma'illah ta'ala asma'an lil asnam, sebagai nama-nama untuk asnam, jama' dari sanam yaitu patung ya. Jadi nama-nama patung dihikayatkan oleh sebagian ulama bahwasanya ia berasal dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tahrif atau tashqiq dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kama fa'ala al-musyrikun, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun fi istiqaqil 'uzza min al-'aziz, dalam penderivasian atau pengambilan lafal 'uzza dari kata al-'aziz. Jadi mereka asalnya mengetahui al-'aziz itu nama Allah, kemudian di serupakan nama sesembahan mereka dengan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Washtiqaqil lata washtiqaqil lati min al-ilah, lat dari Allah, lah lat ya, ala ahadil qaulain ya. Kesimpulan ini berdasarkan salah satu pendapat dari dua pendapat ulama. Jadi ada ulama yang berpendapat bahwasanya lafal al-'uzza dari kata aziz, lafal al-lat dari kata ilah ya. Jadi la tawal 'uzza wa manat ats-tsalitsah al-ukhra, manat dari kata manan atau semisalnya ya. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwasanya al-'uzza, al-'aziz dan al-lat itu bukan al-'uzza dan al-lat dan manat bukan dari nama-nama Allah, kata sebagian ulama, melainkan dia ada nama orang khusus yang memang memiliki nama tersebut, mati ya di masa kakek-kakeknya Nabi alaihi salatu wasalam ya, yang kemudian mereka dilegendakan dan syaitan membisikkan kepada mereka untuk menjadikan figur mereka sebagai patung-patung. Taib, ini salah satu pendapat mengatakan bahwasanya nama-nama tersebut dari nama-nama Allah. Fasammau biha asnamahum, maka mereka pun menamakan dengan nama-nama tersebut patung-patung mereka, tapi dengan sedikit tahrif, penyelewengan lafal. Ya, aziz menjadi uzza. Mungkin juga di sebagian agama sekarang, misalnya Brahmana ya, mereka kata Rahman, Brahman, Brahmana ya. Ya, itu tidak, tanya kepada orang-orang itu. Tapi kalau misalnya mereka ditanya pun mereka enggak bakal mengaku. Cuma ada keserupaan Brahmana dengan Rahman ya. Kemudian wa dzalika li anna asma'allahi ta'ala mukhtassatun bihi. Kenapa hal tersebut merupakan ilhad? Kenapa hal tersebut merupakan penyelewengan, pelanggaran? Li anna asma'allahi ta'ala mukhtassatun bihi. Karena nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala mukhtassah bihi ya. Ini lama-lama besok-besok ana larang ikhwan yang di sini ya, lama-lama. Ana suruh di sini nanti. Jauh antum Pak, datang malah jauh sana. Ntar lama-lama di belakang ana. Besok-besok kalau bisa di agak depanan lah, biar ana nengoknya tuh enggak kesana terus jauh-jauh ya. Kebiasaan bukan di sini aja, di beragam tempat. Tengah kosong. Pada samping. Ana ngomong sama kamera doang berarti nanti. Iya. Baik. Karena nama-nama Allah itu mukhtasatun bihi. Nama-nama Allah itu Allah memilikinya. Dan Allah memiliki kekhususan atas nama tersebut. Sebagiannya dari segi nama dan sebagiannya dari segi kandungan dari nama tersebut. Seperti nama Ar-Rahman khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi nama seperti Aziz, Allah taala memiliki nama tersebut dan manusia pun memiliki sifat atau nama tersebut, tetapi tentu ada perbedaan. Liqaulihi ta'ala walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan milik Allah lah asma husna, fad'uuhu biha, maka berdoalah kalian kepada Allah biha, dengan bertawasul dengan nama-nama Allah taala yang husna ini ya. Di mana di sini sisi takhsisnya? Antum kan melihat kalimat li anna asma Allah taala mukhtassatun bihi, nama-nama Allah itu mukhtassah, itu khusus untuk Allah. Di mana sisi takhsis atau ikhtisas ya, dari ayat Al-A'raf 180 dilihat, antum lihat dari taqidus sifah alal mausuf, yaitu asmaul husna. Al asmaul husna, aina sifah, sifahnya husna. Mausuf yang disifati asma. Apa sifatnya? Nama-nama ini tersifati husna, yang terbaik. Dan terbaik di sini dari sisi makna nama tersebut, penunjukan nama tersebut kepada siapa, itu yang terbaik. Dan juga ketika nama tersebut mengandung sifat, maka itu sifat yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang tentu manusia kalaupun memiliki sifat tersebut tidak sebaik kepemilikan sifat tersebut untuk Allah. Misal Allah Subhanahu wa taala bernamakan Al-Wahhab, yang Maha memberi. Baik ya. Itu asma husna, bukan isim yang isim yang ahsan, yang terbaik. Maknanya, iya. Apakah ada seseorang yang tersifat dengan Wahhab, suka memberi? Iya. Tetapi sifat suka memberinya orang terbatas, sehingga bukan yang terbaik. Baik sih, cuman bukan terbaik. Tapi sifat Allah Ta'ala Al-Wahhab, yang suka memberi, selalu memberi, itu sifat yang terbaik, yang tidak ada yang semisalnya dari makhluknya. Jadi itu sisi ikhtisas, kekhususan atau takhsisnya. Wa qawlihi Allahu la ilaha illa huwa. Ya, Allah tiada ilah yang berhak disembah selain Dia. Lahul asmaul husna. Ya, ini cukup insyaallah. Wa qawlihi, dan perkataan Allah Subhanahu wa taala, lahul asmaul husna. Ini juga difahami insyaallah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbih padanya apa-apa yang ada di langit-langit dan di bumi. Antum perhatikan di sini pakai lafal ma fis samawati wal ard. Ma di sini menunjukkan dia aqil wa ghairu aqil. Ya. Apapun yang di langit-langit dan di bumi, dari jamadat, hayawanat, ya, malaikah, jin dan insan, dari benda-benda mati, hewan-hewan, manusia, malaikat dan jin. Ya. Itu semua mereka bertasbih kepada Allah, kecuali yang kafir dari kalangan jin dan manusia saja. Yang kafir dari kalangan jin dan manusia saja. Taib, mereka semua bertasbih. Sebagaimana di surat Al-Isra, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidaklah segala sesuatu yang ada melainkan bertasbih kepada Allah, tetapi kalian saja yang tidak mengerti tasbihnya mereka. Taib. Fakama ikhtassa bil ibadah wabil uluhiyyati al-haq. Taib, al-haq di sini sifat untuk uluhiyah, sahih? Sahih. Wabiannahu yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard fa huwa mukhtassun bil asma'il husna. Fakama ikhtassa bil ibadah, dan sebagaimana Allah Ta'ala terkhususkan dalam masalah ibadah, maksudnya ibadah hanya khusus lillahi ta'ala. Wabil uluhiyatil haq, dan penyembahan yang hak. Wabiannahu yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, dan bahwasanya segala apa yang di langit dan bumi bertasbih padanya. Dua kenyataan ini, Allah terkhususkan dengan ibadah dan uluhiyah, dan segala sesuatu makhluknya itu bertasbih padanya, maka fahuwa mukhtassun bil asma'il husna, maka dia terkhususkan dari segi nama-namanya yang terbaik. Fatasmiyatu ghairihi biha ala alwajhi alladhi yakhtassu billahi azza wa jalla mailun amma yajibu fiha. Menamakan selain Allah biha, dengan nama-nama tersebut, ala alwajhi alladhi yakhtassu billahi azza wa jalla, dari sisi yang itu khusus bagi Allah saja yang harus dinamakan dengannya, ya, maka itu mailun biha amma yajibu fiha. Apa arti mailun biha amma yajibu fiha? Mailun biha yaitu penyelewengan dengan nama-nama Allah, amma yajibu fi asma'illahi ta'ala, terhadap apa yang wajib dalam mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini adalah, mungkin dengan maksud lebih terpahami, Allah Subhanahu wa taala memiliki khususan nama-nama. Maka janganlah kita mentahrif atau menamakan selain Allah dengan nama-nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala dengan kandungan makna yang hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Taifa, misalnya seorang ibu ya, atau seorang sepasang orang tua lahir anak laki-laki. Kemudian nama anak laki-laki itu okay, dinamakan Aziz tu, boleh enggak? Boleh atau tidak? Aziz Tok gitu, atau Aziz ya, Aziz Muhammad Aziz misalnya, boleh tidak? Ada enggak di sini namanya Aziz? Aziz ya. Susah itu bacanya. Aziz ada? Tidak ada. Yang di antara antum, di antara yang nama di antara nama Allah, ah? Wahab, ah Wahab, ah ya Wahab. Mana ah Wahab? Ah masya Allah. Boleh enggak antum dinamai Wahab? Ah Wahab. Enggak boleh. Terus ngapain coba? Hah? Ah eh, enggak, ya ini Abdul Wahab beda lagi, enggak. Wahab dok tok, Wahab tok. Ya, misalnya Wahab Kusnadi misalnya. Eh? Enggak kok Kusnadinya? Enggak, itu bukan itunya lah. Enggak, yang lain lah. Ya Wahab apalah gitu. Boleh enggak? Boleh. Ya. Kenapa? Di sini nama Wahab bukan mukhtas billah. Loh, tapi kan itu nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang nama Allah kalau misalnya itu bilang. Antum namai nama anak antum Al-Wahhab. Boleh? Enggak boleh. Keberadaan al di sini untuk takhsis, ikhtisas untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang pun manusia ternamai dan tersifatnya juga dengan sifat seperti itu, cuma tentu sifat yang terbatas. Aziz, Wahhab, Mu'ti misalnya, ya kan? Rahim. Ya. Tapi itu harus tanpa al, tanpa al, sehingga menjadi nama atau sifat bagi seorang yang ya normal buat orang. Tapi ketika dialkan, itu menjadi pengkhususan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Paham nggak di sini? Kecuali beberapa nama yang memang tanpa al atau dengan al itu khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti lafal Allah atau ilah. Allah dengan al, jelas itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Seorang insan tidak boleh dinamai Allah begitu saja. Ya. Nanti manggilnya gimana kita? Ya Allah, kamu manggil saya, enggak boleh. Atau seseorang dinamai ilah tanpa al, ilah. Muhammad ilah misalnya. Enggak boleh. Muhammadnya boleh tapi ilahnya ini. Kenapa? Ini khas untuk Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak di sini? Artinya apa ilah? Yang disembah. Khas untuk Allah dan tidak ada satupun makhluk tersifati dengan itu. Ya. Paham enggak di sini ya? Contohlah nama lain Ar-Rahman. Ar-Rahman boleh tidak manusia dinamai Ar-Rahman? Ar-Rahman tok, bukan Abdurrahman, bukan Amaturrahman, bukan Saifurrahman, bukan. Bukan Jundurrahman. Bukan Jaisur Rahman, tapi Ar-Rahman. Enggak boleh. Ya. Tanpa al. Namain Rahman. Rahman, Rahman Kusnadi misalnya. Ya, Rahman Wahab. Wahabnya enggak masalah, ya kan? Rahmannya bermasalah. Kenapa? Rahman secara zat makna itu memang hanya Allah yang tersifati dengannya. Apa arti Rahman? Merahmati secara mutlak. Maksudnya merahmati seluruh alam. Dan manusia enggak bakal tersifati dengan itu. Ya enggak? Beda dengan Rahim. Rahim manusia bisa tersifati dengan itu. Ya? Begitu. Baik. Maka kalau misalnya ini misalnya antum Abdul Wahab gitu kan? Sekarang ikhwah sekalian. Ada orang bernama kan Abdul Rahman, panggilannya si Rahman, boleh tidak? Hah? Tidak boleh. Kenapa? Pertama, Ar-Rahman, Rahman itu mukhtas billah, hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kedua, pasti orang tuanya meniatkan Ar-Rahman ini nama Allah, bukan? Ya, nama Allah. Maka kita panggil dia jangan Ar-Rahman. Rahman atau Man, Man, Man gitu ya. Panggil dia apa? Abdul Rahman, kepanjangan. Ya udah panggil AR gitu. Ya. Hah? Abdul Rahman. Ya, ya Allah alamah. Ini bingung juga nih sama Indonesia. Oman. Ini tahrif nama Allah ini. Seperti yang tadi ini. Uzza jadi tadinya Aziz. Gak boleh gitu. Ya. Ini tapi jadi urf ini ya. Ini enggak masuk ke adah muhakkamah. Enggak masuk. Ini tetap enggak boleh gitu. Karena ini berkaitan dengan rububiyah asma sifat. Taib. Abdul Wahab. Orang Arab tuh enggak ada tuh manggil Abdul Wahab, manggil Wahab. Ya Wahab. Enggak. Panggilnya ya Abdul Wahab. Ya Syekh Abdul Wahab. Gitu. Ya, antum bapaknya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Ya gitu. Kenapa tidak manggil Wahab kita? Apa lagi Hab-Hab gitu? Atau Wah? Ya. Kenapa? Karena pasti orang tua antum meniatkan Wahab ini sebagai nama Allah, bukan? Iya kan ya? Coba ditanya SMS nanti. Ya, Abdul Wahab. Karena Abdul Wahab. Abdul Wahab. Maka jangan panggil Wahabnya. Panggil Abdulnya. Boleh panggil orang Abdul. Sebenarnya manggil Bedul itu mending, gak masalah. Iya, itu ashahul qaulain gitu, lebih benar gitu daripada manggil Wahab. Antum panggil aja biasa, siapa biasa aja. Hab. Maka mulai di Rosa ini antum ikhwan jangan panggil Wahab. Panggil Abdul gitu atau Dul ya. Itu mending kan? Ya. Gitu. Si Dul anak kajian ya, masya Allah. Begitu ya ikhwan. Oke, okay. Baik itu jadi bisa paham poin ini insyaallah. Wa minhu ma yakunu syirkan aw kufran hasba ma taqtadihi al-adillatu syar'iyyah. Dan di antaranya ya. Ini muta'alliq dengan apa nih? Terikat dengan apa wa minhu ini? Ana luput nih. Ma yakunu syirkan aw kufran hasba ma taqtadihi al-adillah asy-syar'iyyah. Taib. Oh ini. Wa minhu ni makanya jadi di sini sudah selesai ini pembahasan tentang ilhad, macam-macamnya terselesai. Wa minhu wa minal ilhad gitu. Jadi minhu ini kembali ke judul al-qa'idah as-sabiah. Ya makanya agak bingung nah, minhu ini kembali ke mana, apakah kembali ke rabi' atau gimana? Enggak, ini kembali ke al-ilhad. Wa min al-ilhad ma yakunu syirkan au kufran. Jadi di antara ilhad ada yang merupakan bentuk kesyirikan. Antum cari yang mana, yang awal, yang tsani, tsalits atau rabi', ya. Au kufran atau kufur hasba ma taqtadihi al-adillah asy-syar'iyyah, sesuai dengan konsekuensi dari dalil-dalil syar'i. Ya, sebagaimana rabi' ini juga bisa menjadi wasilah menuju kekufuran. Karena menamakan patung dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Alhamdulillah rabbil alamin, telah selesai kita mempelajari qawaid fi asma'illah taala. Ada soal? Ada pertanyaan? Jelas insyaallah semua kaidah ini khatam sudah kita alhamdulillah. Maksudnya khatam kaidah qawaid fi asma'illah taala. Baik. Bisa baca lagi? Masuk, lanjut. Al-Qa'idah Al-Ula fi sifatillah ta'ala. Fadal. Kif sifat? Sifatullah ta'ala. صفات كمال تنقص فيها بفضل من الوجود كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والعظمة والعظمة والعظمة والعظمة وغير ذلك. فقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. إيه سمعي؟ لا السمع. لا وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. طيب القاعدة الأولى من قواعد صفات الله تعالى. misalnya sebelumnya telah kita bahas 7 qaid tentang nama-nama Allah, sekarang qaidah tentang sifat-sifat Allah. Pertama, sifatullah taala kulluha sifatu kamalin. Sifat Allah Subhanahu wa taala semuanya sifat kamal. Yaitu sifat kesempurnaan. Allah tersifati dengan sifat-sifat kesempurnaan, la naqsa fiha. Tidak ada kekurangan, tidak ada aib terhadap sifat tersebut. Sehingga sifat-sifat tersebut mutlak mutlak kandungannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begini, atau contohnya begini. Kita ini misal ada seorang pedagang yang dermawan. Dia selalu memberi orang, ya. Dermawan. Karim, ya. Karim. Karim ini bisa dimaknai dermawan, suka memberi dan banyak memberikan manfaat. Tetapi pemberian manusia terhadap manusia lainnya sifatnya terbatas. Pasti ada masa-masa surutnya atau habisnya atau kekurangan dan semisalnya. Maka ini iya sifat tersifati dengan karam, betul. Ya, tetapi bukan termasuk sifat kamal untuk manusia. Dia sifat yang bagus, sifat hasanah, tetapi kebaikannya dari sifat ini tidak bersifat kamil. Kenapa? Karena dia muqayyad. Karena dia kedermawanan ini terikat dengan kemampuannya yang terbatas untuk memberi. Ya, adapun Allah Subhanahu wa taala kamal, sifat kamal. Allah Ta'ala memberi, dan kalaupun seluruh jin manusia diberi rezeki, tidak sedikit pun itu mengurai kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah Ta'ala memiliki sifat kesempurnaan yang tidak ada kekurangan, tidak ada aib, tidak ada kecacatan dari sifat-sifat tersebut. Biwajhin minal wujuh. Dari sisi apapun tidak akan kita temukan kekurangan atau kecacatan, dan itu wajib untuk kita imani dari awal. Wajib kita imani dari start, biar dibilang taklid buta terhadap Islam enggak masalah, karena memang itu yang wajib bagi kita untuk iman ini. Ya. Baik, tanpa ragu kita bilang sifat-sifat Allah, sifat kayanya, sifat rahmatnya, sifat kebaikannya, sifat terus dan seterusnya. Sifat marah, ya. Sifat nuzul turun dan seterusnya dari sifat-sifat Allah, apapun sifat-sifat itu, maka sesungguhnya itu merupakan sifat kesempurnaan dan tidak ada aib siapapun. Ya, kemudian disebutkan contoh banyak, ya. Wa qad dalla ala hadha as-sam'u wal 'aqlu wal fitrah. Dan dalil untuk ini ada dalil ditunjukkan oleh dalil apa? Sam'i, dalil aqli dan dalil fitri. Baik, lanjut. Amma as-sam'u wa Tapi Allah Ta'ala berfirman untuk as-sama' yang menunjukkan kesempurnaan di sini, walillahil mathalul a'la. Al-mathulul a'la, milik Allah lah al-mathulul a'la, yaitu al-wasful a'la, pensifatan yang tertinggi. Kalau disebut pensifatan yang tertinggi berarti tidak ada tandingan, ya, untuknya dari segi sifat. Dan tidak ada, ketika tidak ada tandingan, ya, tidak ada aib, tidak ada kekurangan, ya, begitu. Wallahu a'lam. وأما العقل فهو أن كل موجود محيط به، فلا بد أن تكون له صفة إما صفة لا فلا بد أن تكون له صفة فلا بد أن تكون له صفة إما صفة كمال وإما صفة نقص. والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام في صوتها بالنقص والعجز. فقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموالا غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وعلى قومه: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولم تعبدون من دون الله. ثم إنه قد ثبت بالحس ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى. فمعطي الكمال أحسنت. طيب دليل العقل yang akan kita bahas fawajhuhu, maka wajah dalil tersebut yaitu penjelasan dan bayan terhadap dalil tersebut, anna kullu mawjudin haqiqah, bahwasanya setiap yang ada itu pasti memiliki hakikat, memiliki keberadaannya, memiliki pembuktian keberadaannya, hakikat. Ya, segala yang ada pasti memiliki hakikah, hakikatnya. Falabudan takuna lahu sifatun. Dan karena setiap yang berada memiliki hakikat, maka pasti memiliki apa? Sifat. Ya, walaupun kita enggak bisa melihatnya. Ya, kita meyakini adanya angin. Ada atau tidak ada? Dia ada hakikatnya, enggak ada hakikatnya. Tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita lihat. Tapi apakah angin tersebut memiliki sifat? Pasti memiliki sifat. Berhembus atau dingin angin itu, ya, semilir, ya, dan seterusnya. Dan yang namanya sifat itu kan ada imma sifat kamal, imma sifat naqs. Sifat itu kan ada, pasti tidak luput dari dua hal ini. Entah dia sifat sempurna kebaikan, entah dia sifat kekurangan. Ya, ada nggak selain dari itu? Ya nggak ada. Cuman ada dua itu. Apapun sifatnya. Oh, anginnya dingin. Ya, enak nih. Nah, berarti ini dinginnya sifat ini, dinginnya sifat untuk angin ini menunjukkan kamal, kesempurnaan, kebaikan. Tapi kalau misalnya, hawanya panas banget, gitu kan? Berarti ini nafs, keburukan, gitu sifatnya. Allah Subhanahu Wa Taala ada atau tidak? Ada. Dan ada hakikatnya, ada sebagai sesembahan yang berhak disembah, gaib. Ya. Apakah Allah Taala memiliki sifat? Ya jelas memiliki sifat karena dia ada. Bahkan ada itu sendiri merupakan sifat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan sifat itu ada yang sempurna, ada yang kurang. maka apakah Allah tersifati dengan yang kurang? Tidak. Wasani batilun. Adapun yang kedua yaitu sifat kekurangan, batil bin nisbati ila Rabb al-kamil al-mustahiq lil ibadah. Sifat naqs itu batil, tidak ada pada Allah sifat kurang. Kalau misalnya disandarkan kepada Rabb kita azza wa jalla al-kamil yang sempurna, al-mustahiq lil ibadah, yang berhak untuk disembah. Walihada azharallahu butlana uluhiyatil asnam. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menzahirkan, menampakkan kebatilan uluhiyatil asnam, penyembahan terhadap patung-patung. Dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menzahirkan kebatilan penyembahan patung-patung? Dengan cara bittisafiha bin naqsi wal ajz, dengan cara melemparkan pensifatan untuk patung-patung itu dengan kekurangan dan disability. Al-ajiz itu ketidakmampuan, disable. Yeah. Jadi langsung Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kekurangan dan aib-aib ketercelaan patung-patung itu. Yeah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Siapa yang lebih sesat? Jadi sini di ayat Al-Ahqaf ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menyudutkan dengan pensifatan dolal untuk orang-orang yang menyembah berhala, dan menyebutkan pensifatan yang sangat kurang untuk yang di pihak yang disembah. Jadi dua taraf ini kena. Fa'il dan juga ma'bud, maf'ul, dua-duanya disudutkan. Siapakah yang lebih sesat dari orang-orang yang berdoa atau beribadah kepada selain Allah, yang mana selain Allah tersebut adalah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yang tidak bisa menistijabah apapun doa tersebut sampai hari kiamat. Berarti kan ini naqs, enggak bisa ngapa-ngapain, enggak bisa menjawab doa. Wa hum 'an du'aihim ghafilun, dan mereka ini lalai terhadap doa-doa mereka, artinya mereka enggak dengar. Patung-patung ini enggak dengar, berarti ini naqs. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghakimi dhalal naqs untuk orang-orang, dan menghakimi patung-patung tidak bisa menjawab dan enggak tahu apa-apa tentang apa yang mereka minta. Ya. Wa qala ta'ala, Allah taala berfirman, wal ladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun. Dan orang, dan pihak-pihak atau orang-orang yang mereka minta kepada dari selain Allah, maksudnya orang-orang yang mereka sekutukan terhadap Allah, la yakhluquna syai'a, patung-patung itu tidak menciptakan apapun. Wa hum yukhlaqun, dan mereka diciptakan. Ini menunjukkan keterbatasan dan kekurangan orang-orang itu atau sesembahan-sesembahan itu. Bahkan kalau misalnya mereka adalah patung-patung, amwatun ghairu ahya, mayit, tidak hidup. Berarti kurang kan? Wa may yash'uruna ayyana yub'atsun. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam berkata, dan Nabi Ibrahim melampirkan hujjah kepada bapaknya. Ya abati, lihat ya abati ini. Jadi ya abati itu ya abah, tapi ada ya saya, ya. Maka dibaca ya abati. Kalau tanpa ku, tanpa aku, saya, maka jadi ya abah. Gitu. Dan ini panggilan kesayangan. Maka panggilan yang lebih, lebih ada kerasa sayang antara anak kepada bapaknya itu adalah panggilan abah. Dibandingkan dengan abi, abati itu lebih terasa sayangnya. Ya. Jadi aslinya abati itu dari kata abah. Itu panggilan kesayangan. Ya abah itu artinya pak. Tapi kalau abati, bapakku. Sama panggilan kesayangan. Padahal bapaknya kayak gitu orangnya, ya. Tapi tetap dipanggil ya abati. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'an. Kenapa engkau menyembah apa yang tidak dengar, tidak melihat, dan ya tidak apa di sini lah yuhuni, tidak bisa mencukupimu apapun itu. Ya. Wa ala qaumihi, dan kepada kaumnya, ya, afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'a wa la yadhurrukum? Kalian menyembah selain Allah patung-patung yang tidak bermanfaat untuk kalian sedikit pun dan tidak memberikan madarat. Ufil lakum, celaka kalian. Wa lima ta'buduna, dan terhadap perbuatan ma ta'buduna min dunillah. Lima ta'buduna di sini, ya, dia majrur. Ma ta'budun, ya, ini fi'lul ibadah. Celaka buat kalian dan buat perbuatan kalian dari ibadah tersebut. Afala ta'qilun, apakah enggak berakal? Jadi dikaitkan dengan akal di sini. Ya, menyembah sesuatu yang nakis, menyembah sesuatu yang kurang, merupakan ketergelinciran akal. Thumma innahu qad thabata bil hissi wal musyahadah. Kemudian sesungguhnya sudah tertetapkan dalil penjelasan dari segi his. His itu apa? His indra, ya. His indra wal musyahadah, dan pensaksian mata. Anna lil makhluqi sifatu sifata kamalin wa hiya min Allah taala fa mu'til kamal aula bihi. Bahwasanya manusia itu punya, makhluk punya sifat kamal. Manusia punya sifat kesempurnaan, sifat baik. Dan sifat-sifat kamal itu minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan tidur Pak Niman. Jangan tidur. Sifat-sifat kamal kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Pak Niman misalnya rajin. Sifat kamal bukan? Bukan sifat kamal. Anda geleng-geleng Pak Niman. Anda bilang rajin dan geleng-geleng. Enggak mau dibilang rajin. Sifat kamal. Iya, maksud kamal di sini adalah bukan kamal mutlak, ya, maksudnya baik, sifat baik. Baik. Sifat tersebut yang memberikan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fa mu'til kamal aula bihi. Maka pihak yang memberikan kesempurnaan itu ya tentu lebih bersempurna daripada yang sekadar diberi. Logikanya kayak gitu. Ya. Jadi tentu Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kamal karena dia telah memberikan kepada manusia sifat yang baik dan kamal. Tapi kamal yang terbatas dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu Allah Subhanahu wa taala sebagai yang memberikan sifat kamal, tentu Allah lebih sempurna. Ya, logikanya seperti itu. Dan itu juga sesuai dengan hujjah-hujjah syar'iyyah. Wallahu taala alam. Ya, insyaallah kita lanjut syarah kasfi syubhat. Bagi yang berkesempatan untuk hadir, bagi yang ada amanat silakan untuk menjalankan amanatnya di tempat masing-masing. وبارك الله في علومكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك